Saudara, Indonesia Plus Minus kali ini merupakan suatu edisi khusus. Dikerjakan reporter kami, Zaki Amrullah di Jakarta, di kediaman Soeharto di Cendana, tatkala para pelayat berdatangan menyampaikan duka cita kemarin malam. Mengenai sosok Soeharto dalam sejarah Indonesia. Indonesia Plus Minus, Zaki Amrullah. Deutsche Welle. Indonesia Plus Minus. Bekas Presiden Soeharto meninggal dunia Minggu siang. Penguasa Orde Baru itu dilarikan ke rumah sakit 4 Januari lalu dengan tubuh membengkak akibat kerusakan sejumlah organ vitalnya. Bekas diktator itu meninggal tanpa sempat diadili atas berbagai masalah semasa memerintah. Soeharto adalah tokoh yang kontroversial dalam sejarah Indonesia. Untuk kebanyakan orang, dia merupakan seorang diktator bertangan besi dengan catatan pelanggaran HAM yang tak terhitung melalui berbagai kebijakannya selama 32 tahun memerintah. Namanya juga bertengger di barisan pertama pemimpin dunia yang menjarah harta negara untuk memperkaya keluarganya dan para pendukung dekatnya. Namun ada juga yang menganggapnya sebagai perintis pembentukan suatu Indonesia yang modern. Bagi para mengagumnya, Soeharto adalah bapak pembangunan yang memberi banyak kemakmuran bagi rakyat. Jasa besarnya ditunjukkan dengan memulihkan perekonomian negara yang hancur saat Orde Lama melalui strategi trilogi pembangunan yang bertumpu pada stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Inilah Indonesia Plus Minus kali ini bersama saya Zaki Amrullah. Pada hari Soeharto meninggal, saya bercakap dengan sejumlah toko yang punya pandangan berbeda dalam melihat Soeharto. Sebagian percakapan berlangsung di tengah suasana tak menentu di rumah duka di Cendana. Antara lain, Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Theo L. Sambuaga, tentang bagaimana Soeharto akan dikenang. Jadi Pak Harto saya kira akan dikenang oleh rakyat Indonesia sebagai pemimpin besar yang selama masa kepresidenannya telah meningkatkan keberhasilan di dalam pembangunan ekonomi, mendatangkan juga peningkatan kualitas hidup rakyat. Khususnya kita ingat bahwa pada tahun waktu dia menjadi presiden tahun 68 itu tuh, 67, itu income per capita kita sekitar $200. Pada peak pada tahun 96-97 sebelum krisis ekonomi menjadi hampir sekitar $2,000. Mengenai pencapaian-pencapaian nyata yang dirasakan rakyat biasa, Sambuaga menyebut. Sangat dirasakan juga oleh masyarakat, jelas pada dirasakan peningkatan kualitas hidup di bidang banyak hal, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, lapangan kerja juga meningkat dan berbagai infrastruktur. Di samping itu stabilitas, keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa serta ketertiban administrasi pemerintahan berhasil dikemukakan itu. Tetapi bagaimana mengenai pemberangusan demokrasi dan HAM? Karena Pak Harto menempatkan segala-galanya untuk pembangunan ekonomi. Tapi itu oleh karena itu dia membutuhkan stabilitas. Dan stabilitasnya, ya tumbuh, stabilitasnya ada at the cost of demokrasi, harus diakui itu. Itulah salah satu kekeliruan yang tidak perlu kita ulangi sekarang. Gitu. Tokoh lain yang berkomentar positif tentang Soeharto adalah bekas Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Transmigrasi era Soeharto, Siswono Yudhoesodo. Mengenai pencapaian nyata Soeharto semasa memerintah, Rajah Mungkur, Riam Kanan, dan lain-lain. Beliau juga membangun pabrik-pabrik pupuk untuk mendukung pertanian, pupuk Iskandar Muda di Aceh, Kustri di Palembang, Kujang di Jawa Barat, Petrokimia Gresik di Jawa Timur, pupuk Kaltim di Kalimantan Timur. Beliau membangun KUD-KUD dan memberikan kredit usaha tani yang berbunga murah. Untuk papan, beliau membangun Perumnas, untuk membangun perumahan untuk rakyat berpenghasilan terbatas, membangun bank tabungan negara dan menyediakan kredit perumahan pemilikan rumah yang berbunga murah. Untuk sandang, beliau menyediakan pembangun pabrik-pabrik tekstil dengan kredit investasi yang berbunga murah. Saya kira segala keberhasilan itu bukan dicapai dalam sekejap, tapi suatu kerja jangka panjang yang ditekuni secara telaten dan sabar. Itulah yang menurut hemat saya, yang saya ingat mengenai Pak Harto. Demikian dua tokoh Golkar, Partai Penopang Orde Baru, tentang sisi positif Soeharto. Selanjutnya dua musuh politik Soeharto, yaitu bekas anggota parlemen yang dipenjarakan bertahun-tahun, Sri Bintang Pamungkas dan aktivis 98 Shafiq Alilha, yang pada Mei 10 tahun silam memimpin demo mahasiswa untuk menggulingkan Soeharto. Pertama, komentar Shafiq Alilha. Soeharto orang yang sebenarnya membuat negara ini hancur berantakan, gitu loh. Dia memang telah melakukan menjalankan pembangunan, tapi saya kira kalau yang memimpin bukan Soeharto, atau kalau Orde Baru itu dikelola dengan benar sesuai konstitusi, sesuai hukum, mengabdi pada rakyat, saya kira kemajuannya lebih dari ini. Ya memang sebenarnya kan pemerintah itu kan dengar sendiri jalan kereta itu. Kita kan nggak bisa, wah ini Bapak Pembangunan taruh membawa kereta berjalan 50 km. Harusnya 32 tahun, jarak yang ditempuh itu harusnya udah 500 km. Jadi kita nggak boleh ngasih penghargaan, nggak layak ngasih penghargaan orang yang hanya bisa membawa kita ke 50 km. Dan itu pun dengan banyak jembatan yang rapuh dan sekarang kita ambrol dan kita menanggung semua. Lebih jauh mengenai kesalahan-kesalahan Soeharto, menurut Shafiq, krisis ekonomi disebabkan oleh ekonomi yang dibangun Soeharto memang keropos. Memang pemerintahan yang berbau nepotisme, kolusi, KKN, dan seterusnya. Jadi saya kira Soeharto tidak layak lah untuk diberi penghargaan. Jasa yang dia berikan saya kira masih kalah jauh dengan saya kira kerusakan yang dia akibatkan selama 32 tahun berkuasa. Dan saya kira kita semua merasakannya. Apa yang dialami oleh Indonesia hari ini, di mana banyak aset potensial negara tidak masuk ke negara, di mana tradisi korupsi yang sudah merajalela, itu juga semua warisan Orde Baru gitu. Dan saya kira dosanya sangat besar untuk dikatakan pahlawan. Saya kira bahwa Soeharto bertanggung jawab atas hampir kerusakan kultural, kerusakan sistem kenegaraan yang terjadi, yang kita warisi sekarang. Dan itu yang juga harus diputuskan juga secara hukum. Kini giliran Sri Bintang Pamungkas, bekas tahanan politik yang baru dibebaskan sesudah Soeharto jatuh. Dia bukan seorang demokrat. Dia otoriter. Dia diktator. Dia melakukan banyak pelanggaran HAM, termasuk mengalirkan darah rakyat. Dan kami kemudian menjadi tidak lupa bahwa sejak awal sebetulnya sudah dia adalah tipikal daripada manusia seperti itu, yaitu manusia yang ganas, ya, yang fasis. Dia memang sejak awal kan sistem yang kita sebut dengan Orde Baru. Pada awalnya idenya baik bahwa ada penyederhanaan sistem kepartaian. Akan tetapi kemudian dia memunculkan pemikiran bahwa bangsa Indonesia itu tidak boleh mempunyai ideologi yang lain. Pancasila sebagai dasar negara misalnya dia jadikan itu satu-satunya ideologi. Jadi itu kemudian memang dia tidak menginginkan adanya pendapat-pendapat lain. Segala pendapat yang berbeda dari pihak kekuasaan selalu kemudian ditumpas dalam istilah kalau perorangan itu dikebuk. Tidak boleh ada oposisi, itu yang terjadi. Sri Bintang Pamungkas berpendapat pula, misalnya saja ada 1.000 anggota MPR, 500 itu sudah di tangan presiden, yaitu anggota MPR yang non-DPR. Lalu di DPR sendiri yang 500 itu, ada 100 ABRI yang ada di saku presiden. Lalu di antara yang 400 anggota DPR, lewat pemilihan umum, PDI dan P3 tidak boleh lebih dari 100. Jadi legislatif atau di MPR itu 900 anggota sudah ada di tangan Soeharto semua. Sri Bintang Pamungkas berpendapat pula bahwa kematian Soeharto tidak boleh membuat seluruh proses penuntutan terhadapnya berhenti pula. Seluruh tindakan Soeharto sejak dia menjadi presiden sampai 98 itu harus dipertanggungjawabkan. Sesudah mati pun, segala kebijakan itu harus ditinjau kembali, dilihat kembali di mana letak kesalahan daripada rezim Orde Baru. Demikian Sri Bintang Pamungkas. Sebelumnya kita simak bekas aktivis mahasiswa Shafiq Alilha yang juga kritis terhadap Soeharto dan dua tokoh Orde Baru yang memandang Soeharto dari kacamata positif. Sekian Indonesia Plus Minus. Kali ini saya Zaki Amrullah. Pendengar Radio Deutsche Welle dimanapun Anda berada, sekarang kita akan ikuti perspektif perempuan. Fidi Legowo akan memapar sebuah pusat pendampingan perempuan korban kekerasan rumah tangga di Maroko.